الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kita Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah taala. Ada pertemuan terlibat, semoga dari beliau untuk kita tidak mengimani apa yang disebutkan oleh Tuhan walaupun demikian juga tukang sihir, tidak menarikannya, demikian juga tidak mendatangi mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, man ada kainan, orang siapa mendatangi seorang dukun maka layu berubah sholatahu arba'ina yawman, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya 40 hari. Barang siapa dia membenarkan ucapan dukun itu, maka dia telah terlepas diri. Dalam hadis yang lain sebutkan bahwa Nabi SAW terlepas diri dari dia, yakni keluar dari agama Islam. Telah lewat pembahasan tentang masalah Tuhan, demikian juga Araf, orang yang mengaku mengetahui mengetahui. Demikian juga belum menyebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah manar al jamaah haqqan wa shawaban. Kita melihat bahwa jamaah berkumpul, demikian juga bersatu, itu adalah kebenaran. Itu adalah suatu yang hak, demikian juga suatu kebenaran. Walaupun kok demikian juga berkelompok-kelompok, berselisih, bercerai-berai, itu adalah zaiban, ketergelinciran, kesesatan, wadah dan suatu adab, sisaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa di antara akidah kita adalah untuk berjamaah, tidak berpecah belah, tidak kemudian memecah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, demikian juga yang semisal. Pada kesempatan ini yang disebutkan oleh beliau qauluhu, jadi ucapan al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa dinullah fil ardi was sama'i wahidun. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi demikian juga di langit adalah wahid, adalah sama, adalah satu. Agama Allah di bumi demikian juga di langit itu adalah satu. Wa huwa dinul islami, itu agama Islam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahi islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala al-islam, adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ridho untuk kalian agama Islam sebagai agama. Aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Kemudian beliau mengatakan bahwa bainal ghulu wa taqsir, agama Islam itu adalah di antara al-ghulu, berlebih-lebihan, wa taqsir, dan mengurang-urang. Di antara berlebih-lebihan dan mengurang-urang, yakni pertengahan. Wa bainat tasybih wa ta'dil, dan antara tasybih, memisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini adalah permasalahan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dil, yang meniadakan. Pada itu ada kelompok ya, lewat pembahasannya musyabihah dan mu'tilah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan mu'atilah yang meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Karena kalau menetapkan berarti seperti makhluk anggapan mereka. Namun kita di antara tasbih dan ta'til. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Wa bainal jabri wal qadari. Demikian juga agama Islam itu adalah antara kelompok jabariyah demikian juga kelompok qadariyah dalam permasalahan takdir. Jabariyah yakni mengatakan tidak ada untuk makhluk itu, untuk kita ini, untuk manusia itu adanya kehendak, tidak ada. Seperti bergeraknya urat nadi. Ini gerakan dia itu seperti gerakan urat nadi, tidak ada pilihan untuk dia bergerak. Jabar ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian usaha seorang pun. Wal qadar ya ini dia meniadakan adanya takdir. Kebalikan dari kelompok jabariyah. Ya ini Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan apa yang akan terjadi. Seseorang kalau ingin berhasil dia berusaha. Karena dia menentukan. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai adanya takdir. Wa bainal amni wal iyas. Demikian juga agama Islam itu adalah antara al-aman, yaitu merasa aman. Dia merasa aman, pokoknya kalau sudah mengucapkan syahadat, ya maka dia mesti masuk Islam. Tidak ada di situ manfaat dari amalan. Ini merasa aman dia. Merasa aman bahwa nanti akan amalannya ditolak, atau kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang batalkan keislaman, maka akan membahayakan bagi mereka tidak. Wal-iyas, ini kebalikannya, merasa putus asa. Al-aman, biasanya mereka para ulama menyerupakan dengan kelompok murji'ah. Wal-iyas, ini kelompok khawarij. Ini pokoknya seseorang kalau sudah melakukan dosa besar berarti kekal pada neraka. Ini merasa putus asa, demikian juga merasa tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam antara harapan demikian juga rasa takut. Bagaimana nanti insya Allah akan disebutkan. Maka demikian beliau di dalam apa yang beliau sebutkan dalam lafaz tadi bahwa agama Allah Subhanahu wa taala di langit demikian juga yang ada di bumi itu adalah satu. Agama Islam, tidak ada di situ agama selain Islam, agama Nasrani, demikian juga Yahudi, semuanya sudah dihapuskan dengan agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Demikian juga agama-agama yang lain yang kita ketahui selain dari agama-agama yang disebut dengan agama samawiyah, agama langit, ada agama-agama yang dikarang dan sebagainya. Maka tidak ada yang terima kecuali agama Islam. Sebutkan di sini oleh Imam Ibn Abil Is sabata fi sahih, telah tetap di dalam sahih. Sebagaimana Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Anak bimbing orang berperanhu dari sahabat Abu Hurairah berperanhu. Ani Nabi SAW dari Nabi SAW. Anahu qala sungguhnya beliau SAW mengatakan, inna ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Sesungguhnya kami sekalian para nabi, ini para nabi yang diutus dan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Dzar bahwa jumlahnya para nabi itu lebih dari 100 ribu. Adapun para rasul lebih dari 300 orang. Adapun disebutkan dalam Al-Qur'an sekitar 25. Demikian mereka menyebutkan. Maka sungguhnya kami para nabi, agama kami adalah satu. Dinuna agama kami adalah wahidun satu. Nanti akan disebutkan apa dalam Sahih Bukhari lebih lengkap. Wa qauluhu ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yattaqi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu." Barang siapa yang mencari, mengharapkan selain Islam itu sebagai agama, balai kubala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Bahwa bil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Aman fi kulli zaman, maka itu adalah umum setiap zaman. Bahkan di zaman Nabi Isa, demikian juga Nabi Musa, demikian juga di zaman Nabi Adam bahkan alaihi wassalam, agama itu hanya satu, ya agama Islam. Walakin asyara'it tatanawwa, akan tetapi syariat-syariat mereka itu berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap, jadi setiap dari syariat-syariat itu, umat-umat terdahulu itu, kami jadikan di antara kalian syir'atan. Ini syariat-syariat. Ya, wa minhaja. Demikian juga metode-metode ataupun cara-cara. Tetapi semuanya adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Disebutkan di sini oleh Imam Bukhari. Jadi sebutkan nomor 3442. Lebih lengkap oleh yang Imam Bukhari beliau menyebutkan hadisnya. Hadis nomor 3442 sebutkan di situ. Qala Imam Bukhari rawatan hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana aulan nasi bi ibni Maryam, aku adalah yang lebih pantas terhadap Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Wal anbiya auladu alad, para nabi itu adalah auladu alad. Semoga nanti insyaallah. Laisa baini wa bainahu nabiyun, tidak ada antara aku dan antara Nabi Isa itu adalah nabi. Tidak ada antara aku dan Nabi Isa nabi. Walaupun semua lima ulama boleh mengajar di sini bahwa Nabi mengatakan tidak ada antara aku dan antara Nabi Isa itu nabi. Padahal beliau menyebutkan di situ jelas ada di situ nabi-nabi. Ya, setelah Nabi Isa ada juga nabi-nabi. Beliau menyebutkan di sini. Ya, Munajjar menyebutkan di Fathul Bari. Setelah beliau menyebutkan bahwa sebagian ada yang mengatakan lam yu'as ba'da Isa ahadun ila nabina sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat berdasarkan hadis tadi, tidak ada antara aku dan Nabi Isa itu nabi. Sebagian berpendapat ya bahwa tidaklah Allah mengutus setelah Nabi Isa itu seorang pun dari para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Hajar wa fi nadhar, dan ini perlu dikritik. Li'anna muwarada anna rusul as-salasah alladziina ursilu ila ashabil qaryah al-mazkurah kisatihim fi surati Yasin. Karena sesungguhnya rasul-rasul yang tiga yang Allah utus kepada ashabul qaryah, dan disebutkan di dalam surat Yasin, yang Allah sebutkan kisahnya itu di surat Yasin. Wadrib lahum matala ala ashabul qaryah idza atu musalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma. Ketika kami utus kepada ashabul qaryah, pemilik negeri itu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka itu kami kirimkan salah-salah. Ini tiga orang rasul. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini sudah jelas bahwa negeri yang Allah sebutkan kisahnya itu, yang disebutkan di situ tiga orang rasul, kanu min atba' Isa, mereka itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi demikian beliau mengatakan ya bahwa seakan-akan ini adalah suatu ketetapan bahwa apa rasul yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin itu, it arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin, kami utus pada mereka itu dua, kemudian mereka mendustakan negeri tersebut, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Semua tiga orang itu adalah asba' Isa, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan demikian. Demikian juga pernah kita sebutkan di Fathul Majid, ya, kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu ketika pasukannya mendatangi suatu negeri, ya, sekitar daerah Irak, lebih ke sana lagi Iran dan sebagainya, maka kemudian menemukan di situ jasad. Dan disebutkan kesimpulannya adalah kisahnya sahih insyaallah bahwa itu adalah Nabi Daniel, ya. Kemudian mereka biasa penduduk kampung itu kalau tidak ada hujan kemudian dikeluarkan abruzu, dikeluarkan jasadnya Daniel ini seorang nabi, dan itu mengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian turun hujan. Ya, demikian disebutkan seperti itu. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan untuk dikuburkan di malam hari, digali 13 kuburan, kemudian dikuburkan di malam hari supaya tidak ketahuan di mana kuburannya. Dan itu mereka menyebutkan adalah pengikut Nabi Isa. Bahkan kita mengetahui nama-nama mereka juga Daniel dan sebagainya. Orang-orang soleh mereka bukan itu seorang nabi. Demikian juga di sini disebutkan ashabul qaryah ini yang diutus 3 orang itu adalah pengikut Nabi Isa. Demikian juga disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, wa ana Jirjis. Mungkin menurut kita Georgius ya, mungkin demikian. Kalau di sini beliau mengatakan Jirjisa. Wa Khalid bin Sinan kana nabiyaini wa kana ba'da Isa. Adalah 2 orang nabi dan adalah keduanya itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana kita mendudukkan tadi Nabi menyebutkan hadis Bukhari Muslim tadi. Kita sekarang masih membicarakan bahwa para nabi itu adalah auladu alat. Ya, kesimpulannya adalah mereka itu bapaknya satu, ibunya bermacam-macam. Ya, ini syariatnya bermacam-macam tetapi agamanya adalah satu nabi, yaitu agama Islam. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada antara aku dan Nabi Isa itu seorang nabi. Ternyata tadi surah Ibnu Hajar di situ ada nabi-nabi yang disebutkan. Ashabul Qaryah tadi dalam surah Yasin, demikian tadi juga disebutkan Jirjis, demikian tadi kita sebutkan juga di situ ada Daniel, demikian juga ada Khalid bin Sinan. Ini itu adalah 2 orang nabi. Dan itu adalah setelah Nabi Isa. Bagaimana kita mendudukkan antara hadis Nabi tadi tidak ada di situ antara nabi. Ya, antara aku dengan Nabi Isa itu nabi tidak ada. Ternyata kenyataannya banyak di situ nabi-nabi. Maka disebutkan al-jawab anna hadzal hadis yatruhu ma warada min dzalika fa innahu sahih. Sungguhnya hadis itu melemahkan apa yang sebagian disebutkan. Ya, sebagian disebutkan itu adalah dhaif. Kalau yang tadi kita sebutkan adalah sahih tadi yang Daniel dan sebagainya itu. Sebagiannya beliau mengatakan adalah dhaif. Ya. Adapun hadis yang kita sebutkan fa innahu sahihun bila taraddud wa fi ghairihi maqal. Sebagian hadis yang ada itu adalah sahih tidak ada keraguan dan sebagiannya dibicarakan. Jadi sebagiannya dhaif. Au ini jawaban lebih tepat. Al murad annahu lam yub'ats ba'da Isa nabiyyun bi syariati mustaqilah. Maksudnya adalah tidak diutus setelah Nabi Isa alaihissalam itu seorang nabi dengan syariat yang tersendiri. Jadi mereka semua meneruskan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Sudah ya. Sudah di dalam mengirim hadis tadi kita sebutkan. Karena hadis tadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada antara aku dan Nabi Isa itu nabi. Maknanya adalah tidak ada nabi yang membawa syariat tersendiri. Semuanya adalah mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sampai kemudian diutus Nabi Muhammad SAW menghapuskan semua dari syariat-syariat yang ada sebelumnya. Dan tauhidnya semua adalah sama. Tauhidnya itu adalah sama. Wa inna ma bu'itsa ba'dahu man ba'atsa bi taqriri syariat Isa. Dan sesungguhnya diutus setelah Nabi Isa itu dari orang yang diutus menetapkan syariat Nabi Isa. Demikian. Ya, mudah. Demikian juga disebutkan di Al-Sharh Qawaidul Arba'. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan di sini wa ma syara'i allati hiya al-awamir wa nawahi wal halal wal haram. Adapun syariat-syariat yang yaitu berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang halal ataupun yang haram, maka seperti ini fahadhi tahtalihu bihtali bihtila bil umam hasbal hajat. Maka mereka berbeda-beda dengan keadaan mereka masing-masing, sesuai dengan keadaan kebutuhan mereka masing-masing. Ya sallallahu syariatan. Allah SWT mensyariatkan dengan suatu syariat. Nabi Isa, demikian juga Nabi Musa, Ali Musa. Ini telah lewat pembahasan di dalam Qaidul Arba. Ya, contoh-contohnya syarat-syarat mereka itu sudah kita sebutkan sebagiannya dalam masalah haid dan sebagainya, dalam masalah taharah sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dulu orang-orang Bani Israel kalau kemudian terkena najis maka apa? Maka dipotong bagian yang terkena najis itu, pakaiannya dan semisalnya. Kemudian berkata sini Syaikh Fauzan, semuanya suruha bi syari'atin ukhra. Kemudian dimansuhkan, dihapuskan dengan syarat yang lain ila an ja'at syariatul Islam, sampai datang syarat Islam. Fa nusikhat jami'u syara'i, maka dihapuskanlah semua syarat-syarat yang ada. Wa baqiyat hiya ila an takun masa'ah, maka tersisalah syariat Islam itu sampai nanti tegak hari kiamat, selesai. Jadi yang mengikuti syariat Nabi Isa, nah ini agama Nasrani, demikian juga syariat Nabi Musa alaihissalam itu Yahudi telah terhapus semuanya. Tidak boleh untuk kemudian mengikuti syarat mereka itu. Amma aslu dinil anbiya, adapun asal pokok dari agama para nabi itu bahwa tauhid. Yaitu tauhid fahuwa lam yunsah wa lam yunsah. Ya, maka tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Agama Islam itu tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Dinul wahid wa huwa dinul Islam. Agama mereka itu semua nabi itu adalah satu, yaitu agama Islam. Kemudian beliau mengatakan di mana ikhlas nilai di tauhid, yaitu mengusahakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid. Ini. Jelas di sini menunjukkan bahwa semua itu telah dihapus secara terdahulu dan tidak tersisa kecuali saya agama Islam, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana tadi auladul alat, ya auladul alat disebutkan al-ikhwah minal ab wa ummatuhum syatta. Yaitu apa? Mereka bersaudara dari bapak yang satu dan ibu-ibu mereka itu adalah bermacam-macam. Kemudian mana alat sendiri seperti seorang yang meminum, kemudian minum lagi, ini teguan, setelah itu teguan, kemudian teguan berikutnya. Jadi di kalimat alat, di mananya adalah tadi mereka adalah saudara dari satu bapak, kemudian ibunya bermacam-macam. Yaitu semua menunjukkan apa? Yang diajarkan semuanya adalah tauhid yang sama. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demikian juga itu kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada asbab nuzulnya. Tetapi ulama kita mencari di kitab Sahih Mubil, Sahih Musnad di asbab nuzul, di Sahih Musnad tentang sebab-sebab turunnya ayat, tidak kita dapatkan. Dan kita memperhatikan ya bahwa ayat ini tadi kita sebutkan itu surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan nazalat asyiatan Arafah fi yaumi Jumu'ah, turun sore hari pada hari Arafah di hari Jumat ketika Nabi melakukan haji wada. Walaupun kenapa Sahih Bukhari tidak menyebutkan hadis ini, padahal masuk menurut kita ya di dalam kriteria yang perlu buat dalam bukunya itu Sahih Ibnu Muslim fi asbabin nuzul, tapi kita tidak dapatkan. Padahal jelas soalnya bahwa itu termasuk kriteria ini untuk memasukkan di situ. Pula kalau kita katakan mungkin luput pada beliau Allah Ta'ala, itu terlalu terburu-buru Allah Ta'ala. Kita sebutkan saja di sini sebutkan oleh Imam Ahmad. Dan di sini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini warawahul Bukhari anil Hasan bin Shobah an Jabir bin Aun bi warawahu aidan, ini disebutkan oleh Imam Bukhari juga. Demikian juga Imam Muslim warawahu aidan Muslim. Imam Muslim juga menyebutkan. Demikian juga Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Nasa'i. Kadang Imam Ahmad belum menyebutkan, maka Imam Ahmad radhiyallahu taala disebutkan di surat Al-Maidah, tafsir Ibnu Katsir surat Al-Maidah. Hadatsana Ja'far bin Aun qala hadatsana Abu Umais an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab qala dari Tariq bin Shihab. Diperbincangkan bahwa beliau ini sahabat atau tidak. Yang jelas beliau waktu itu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun min al-yahud ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Datang seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, amirnya kaum mukminin." Tetap dia seorang Yahudi, tidak masuk Islam, orang Yahudi ini. Dan memanggil Umar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Ya, karena waktu itu memang orang-orang Yahudi ya mereka tunduk kepada Umar radhiyallahu anhu. Berkata orang Yahudi ini kepada Umar radhiyallahu anhu, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Sesungguhnya kalian membaca ayat di dalam kitab kalian, ya, dalam Al-Quran. Lau alaina ma'asyarul Yahud, kalaulah atas kami sekalian para Yahud, nazalat, yaitu turun, ya, kalaulah ayat itu turun kepada kami, la taqadna dzalikal yaum idan, kami akan jadikan hari itu sebagai id, hari id. Ya, ini dari lafaz ini menunjukkan bahwa mereka orang Yahudi itu mudah menjadikan suatu menjadi id, sedikit-sedikit jadi id, sedikit-sedikit hari libur, hari besar dan sebagainya. Adapun kaum muslimin, idnya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang selainnya itu adalah bid'ah, dan demikian. Hari rayanya cuma itu. Di sini orang Yahudi bermudah-mudah. Juga menunjukkan kalau seseorang bermudah-mudah menjadikan ini sebagai hari raya, ini sebagai hari raya, mulalam, ya, dohinya tersyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ini kalau kami tahu, ya, bahwa ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari itu sebagai hari id. Qala wa ayyu ayah, Umar mengatakan, ayat apa? Qala, kemudian orang Yahudi mengatakan, qauluhu, menunjukkan mereka juga punya pengetahuan tentang agama kita ini, tapi tidak membawa kepada keislaman mereka. Kalau kita perhatikan, ya, kutub-kutub hadis itu, kutub-kutub mustasyrikin itu, Masya Allah, kepandaian mereka itu, di situ ada, ya, ini bisa disebutkan tarful hadis, tebal punya itu. Ya, murjam, biasa itu sebagai salah satu rujukan, tapi sekarang sudah ada komputer ditinggalkan itu. Jadi disebutkan tarful hadis, pokoknya hadis Nabi SAW min khusnil Islam imra'in al-umma la yahni. Kemudian bisa dikeluarkan siapa? Ini dikeluarkan siapa di sini? Min khusnil Islam. Semoga oleh siapa-siapa sebutkan di sini. Mereka mempunyai apa? Etina, mempunyai perhatian terhadap syariat kita ini, tapi untuk menghancurkan syariat kita ini. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, mengumpulkan hadis tadi seperti min khusnil Islam imra'in. Jadi awalnya sebenarnya min khusni, keluaran siapa saja, Muhammad Tirmidzi disebutkan, siapa yang meriwayatkan ini banyak. Ini juga bukti, mereka mempelajari Al-Quran juga. Maka Umar bertanya, ayat apa? Ayat apa itu? Kala, maka berkata orang Yahudi ini, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ayat ini. Kalau turun kepada mereka, yakni, aku telah sempurnakan agama Yahudi, menurut mereka kan seperti itu. Mereka menjadikan id. Tetapi ayat ini untuk kaum muslimin, bukan untuk orang-orang Yahudi. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, wallahi demi Allah. Jadi ayat ini tidak turun kepada mereka Yahudi, tapi turun kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kaum muslimin. Umar mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'alamul yawm alladhi nazalat ala Rasulullah SAW. Demi Allah, semuanya aku mengetahui hari yang ayat ini turun. Luzilat ala Rasulillah, diturunkan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bahwa ayat itu turun ketika itu. Jadi termasuk asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Aku tahu kapan diturunkan ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sahalati nuzulat fiha. Dan waktu yang diturunkan ayat ini di dalamnya ala Rasulullah SAW, pada Rasulullah SAW, kapan itu? Nazalat asyiatan arafah di yaumi jum'ah, ya, nuzilat diturunkan pada sore hari di Arafah, ketika mereka melakukan wukuf di Arafah waktu itu Nabi SAW dan para sahabatnya, di yaumi jum'ah, pada hari Jum'ah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agama ini telah sempurna dan turun waktu itu. Kemudian juga disebutkan, kita baca sedikit tentang ayat ini. Bukan oleh Syekh Abdul Rahman As'adi di tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan ayat yang ke-19 dari surat Imran. Inna dina inda wa'il Islam, sebagaimana dibawakan oleh Imam Thahawi. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT itu adalah Islam. Qala Rahman Ta'ala yukbiru ta'ala, Allah SWT mengabarkan, inna dina inda Allah Islam, ay ad-din alladhi la dina lillahi siwahu, agama yang tidak ada agama untuk Allah SWT selainnya, wala maqbul, dan tidak diterima ghairuhu selain dia itu, wal Islam, yaitu Islam. Tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Wa wal iqyat lillahi wahdah ghairun batina, yaitu terikat untuk Allah Subhanahu wa taala saja, zahir ataupun batin, bima syara'ahu 'ala al-asnatil rusul, dengan apa yang Allah syariatkan pada lisannya para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa may yattaqi billahi islami dinan balik wala minhu, barang siapa yang mencari selain Islam agama, tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Faman dana bi ghairi dinil Islam fa huwa lam yadru lillahi haqiqatan, barang siapa yang dia itu beragama dengan selain agama Islam, maka dia tidaklah beragama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Di annahu lam yasluk tariq alladhi syara'ahu 'ala asnati rusuli, karena dia telah menempuh, karena dia tidak menempuh jalan yang telah disyaratkan oleh lisan-lisannya para rasul. Demikian. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang Alkitab itu mengetahui hal yang demikian ini, ya, bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Yang menghalangi itu adalah hasad, ya, iri dengki mereka. Tsumma akhbara ta'ala anna al-kitab ya'lamuna dzalika. Kemudian Allah menyebutkan bahwa semua yang kitab, yaitu orang Yahudi, demikian juga orang Nasrani, mengetahui yang demikian itu. Wa inna ma ikhtalafu fanfarahu, semuanya mereka itu berselisih menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inharafu, yakni berpaling, anhu inadan wa bagian. Karena apa? Inad, menolak, ya, menolak mengetahui kebenaran, kemudian menolak ini, wa bagian, kemudian juga menyeleweng. Wa illa faqad ja'ahum al-'ilm, dan sebenarnya telah datang kepada mereka itu ilmu. Al-muqtada li adam ikhtilaf, yang konsekuensinya mereka tidak akan menyelisih sebenarnya. Al-mujib li luzumi din al-haqiqi, yang mesti mereka akan berpegang dengan agama yang hakikat ini, yang benar ini. Tetapi yang menghalangi mereka itu adalah walakin al-hasad wal baghi wal kufur bi ayatillah, dan tapi hasad, iri, demikian juga baghi, menyeleweng, demikian juga kufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menghalangi mereka mengikuti kebenaran itu. Ya, mereka mengetahui kebenaran itu, tapi apa? Menolaknya. Karena apa? Karena hasad. Tidak mau menerima, ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab ini mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Seorang kalau di rumah bersama dengan anaknya, tahu anaknya ini umurnya berapa, sifatnya tahu. Nah, demikian juga kapan lahirnya, umurnya berapa, tahu. Mereka mengetahui juga, yang mengetahui keadaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi akan menolak karena sombong. Tidak ada manfaat mereka itu, ya. Sampai disebutkan di dalam Ustaz Al-Hakim, ya, sahih, hadisnya sahih, bahwa waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang rohib, pastor, pendeta. Kemudian beliau menangis. Kemudian ditanya oleh orang-orang sekitarnya, kenapa kau menangis, wahai Amirul Mukminin? Ya, ketika melihat rohib yang dia itu dalam keadaan sebagian mereka tidak menikahkan, demikian zahirnya seperti itu, walaupun syarat batinnya atau yang katanya tersembunyi. Kemudian juga beribadah, ya, kemudian sisi mereka orang-orang yang seperti itu juga, baik laki-laki atau perempuan, ya, seperti itu. Maka waktu itu Umar menangis melihat rohib ini, pendeta ini. Kemudian ditanya, kenapa kau menangis? Kemudian menyebutkan ayat, ya, amilatun nasibah tasla narun hamil, amilatun nasibah, telah beramal, telah bekerja, telah berbuat nasibah dalam peran payah, ya, dan meninggalkan ini dan itu dari kelezatan yang sebenarnya boleh untuk mereka, menikah dan sebagainya, beramal seperti itu sampai tua, mungkin sampai mati. Amilatun nasibah, beramal dalam peran payah, tasla narun hamil, masuk kepada api yang menyala-nyala. Akhirnya masuk dalam api neraka karena tidak masuk dalam agama Islam. Amma yattaqi ghairal Islam dinan balik kepada minhu wa fil akhirati minal khasirin, dan dalam akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abi'is, fa dinul Islam huwa ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah apa yang Allah syariatkan ribadi terhadap hambanya, ala asnati rusulihi, di atas lisannya para rasul-rasulnya, wa asuhadabin wa furuhihi riwayatuhu anil rusul, asal agama ini, demikian juga cabang-cabangnya, walaupun kalimat usul dan furuh diingkari oleh sebagian ulama, ya, sebutkan di Al-Muhit, Syaikhul Islam menyebutkan dalam Syaikhul Islam menutup ya, pembagian ini tidak ada sebenarnya. Semua itu adalah usul. Tapi demikian mereka menyebutkan sehingga sebagian ulama berbicara, ya, berbicara sebagaimana mereka ucapkan. Walaupun pembagian seperti ini tidak ada. Agama itu ada yang pokok, ada yang kemudian cabang, semua adalah pokok. Khususnya dalam permasalahan fikih dan sebagainya, seperti itu cabang-cabang dan sebagainya. Yang usul ataupun yang furu', riwayatnya itu dari Rasul, dari para Rasul. Wadzahiru ghayatu dzuhur, dan itu sangat tampak sekali. Ya, jadi semuanya itu datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini semua datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik istilah mereka yang usul ataupun yang furu', itu semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yumkinu kullu mumayyiz, mampu setiap orang yang bisa membedakan. Ya, Allah sudah mulai besar, apalagi setelah balik bisa membedakan, bisa mengetahui min shaghir wa kabir, baik dia itu kecil ataupun yang besar, wa fasih wa ajami, orang yang pandai berbicara bahasa Arab, orang Arab memang dia, atau orang yang bahasanya Arab walaupun dia tidak termasuk Arab seperti Mesir, demikian juga Jazair, demikian juga Tunisia. Namun mereka mengatakan Arab, tapi para ulama menyebutkan batasan Arab, ya, Jazirah Arab itu Mesir tidak masuk, yang ada di Afrika itu tidak masuk. Baik mereka yang pandai berbicara Arab ataupun ajami seperti kita ini, bukan orang Arab, ya, mungkin kalau berbicara kurang fasih, walaupun mungkin mengetahui apa yang dia ucapkan sebagian kita, tapi kalau berbicara kadang mereka tidak memahami. Karena sebagian teman kita ngomong, kemudian temannya ini orang Arab mengatakan la arif ma taqul, istaqul, apa yang kamu ucapkan gitu. Jadi tidak tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan enggak tahu, itu seperti itu. Dan ini bisa dipahami oleh orang yang pandai berbahasa Arab atau yang dia itu tidak pandai, bahkan tidak bisa yakni berbicara bahasa Arab. Wa dzakiyyun wa balid, orang yang cerdas ataupun yang bodoh, ya, ini orang yang biasa-biasa saja, itu bisa didapatkan, bisa paham hal-hal seperti ini. Ayat kulafihi bi aksar zaman, ini orang yang kecil, orang yang besar, orang yang bukan Arab ataupun Arab, orang yang pandai atau yang tidak pandai, itu bisa masuk, ayat kulafihi bisa masuk ke dalam agama Islam itu bi aksar zaman, dengan waktu yang paling pendek, bisa. Ucapan la ilaha illallah, atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bisa diucapkan waktu yang pendek, tidak ada satu menit mungkin. Beliau mengatakan di sini bisa masuk di dalam agama Islam itu dengan waktu yang paling pendek. Orang enggak pandai pun bisa, ya kan? Demikian, masya Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbondong-bondong, orang enggak bisa bahasa Arab, kita yang di Indonesia ini insya Allah adalah kaum muslimin, mengucapkan syahadat dengan mudah, ya kan? Wa innahu yaqul qurud, sebaliknya juga, dan sesungguhnya bisa juga keluar, yaitu murtad minhu, dari Islam itu bi asra'i min dzalik, lebih cepat dari yang tadi, dari itu tadi masuk Islam dengan mudah juga. Orang yang kecil, orang yang besar bisa, ini sudah umur mungkin bahkan sebelum balik 10 tahun mengucapkan syahadat masuk Islam, walaupun belum kalah, belum terbebani syariat, apalagi sudah balik, mudah untuk masuk Islam bi aksari zaman, dengan waktu yang pendek. Demikian juga ya al-khuruj, bisa keluar juga dari agama Islam, minhu, dari Islam bi asra'i min dzalik, lebih cepat dari yang itu tadi, bisa juga. Min ingkari kalimah, beliau katakan di sini seperti mengingkari kalimat syahadat la ilaha illallah, sudah berlepas dari agama Islam. Ya, au takdzib, atau mendustakan, au mu'arad, atau menyeleweng, menantang, au kadzib ala Allah, mendustakan atas Allah Subhanahu wa taala, au irtiyab, ragu-ragu fi qouli la ta'ala, di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu dalam Al-Qur'an, au radda lima unzila, atau dia itu membantah apa yang diturunkan, au syakka, atau sama bimbang, fima nafa Allah anhu syak, dalam apa yang Allah telah tiadakan di situ peraguan, au ghairu dzalik mimma fi ma'nahu, atau yang selain itu dari makna-makna tadi disebutkan. Jadi mereka bisa masuk dalam Islam dengan mudah dan keluar dari Islam juga dengan mudah. Kan demikian. Oleh karena itu kita tetap dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah adapun dalam Al-Qur'an semua dalam surat Ali Imran. Rabbana la tusyrik bi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, la tusyrik qulubana. La tusyrik qulubana, jangan Engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Demikian juga Nabi SAW mengulang-ulang dalam sujudnya, dalam doanya Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang bolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatanmu. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Karena mudah seseorang keluar dari agama Islam, dengan mudah juga seseorang masuk dalam Islam. Ya demikian. Demikian juga yang kita perhatikan di situ ada nawakidul Islam. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beberapa yang di situ membatalkan keislaman. Disebutkan di situ di Al-Wajibat Inawakan di Islam, pembatalan-pembatalan Islaman. Beliau menyebutkan, saya mohon berharap, menyebutkan asyarat. Ya, ini 10. Walaupun itu tidak apa, tidak terbatas dengan 10 itu. Ya, kita baca secara ringkas. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul'Aziz, bahwa bisa masuk dalam Islam dengan mudah. Demikian juga keluar dengan Islam. Dari Islam dengan mudah. Sebutkan di sini, di antara 10 itu, I'lam anna nawakidul Islam asyarat. Tetapi sesungguhnya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Kita baca secara ringkas saja. Al-awwal, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Contohnya beliau contohkan yaitu adzabu li ghairillah, bentuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin, ya, sembahan. Ya, demikian juga untuk ya ini makhluk-makhluk yang menjaga laut atau mungkin sajen-sajen itu untuk yang tinggal di sungai itu dan sebagainya, termasuk bentuk kesyirikan. Yang kedua, manja'ala bainahu wa bainallahi masa'id yad'uhum wa yas'aluhum, menjadikan antara Allah, ya, menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala perantara yang berdoa kepadanya. Itu apa syafaat itu? Seperti patung-patung itu, mereka kaum Quraisy itu tidak menyembah patung itu, tapi sebagai perantara. Demikian juga orang-orang kuburium sekarang ini, na'udzubillah, yang mereka berdoa kepada penghuni kubur itu untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ini membatalkan keislaman. Yang ketiga, man lam yukafir al-musyrikun, al-musyrikin, tidak mengkafirkan orang musyrik. Au yasyuk fi kufri ma ragu-ragu terhadap kekafiran mereka juga. Karena Al-Quran menyebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, semuanya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, jelas mereka orang kafir. Kemudian dia merasa ragu-ragu, maka ini berbahaya. Arab yang keempat, man taqata anna ghairu hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, meyakini selain petunjuk nabi lebih sempurna. Ya, maka ini juga seperti itu. Seperti itu. Kalau diyufadilu hukmat tawagid, seperti orang yang melebihkan, mengatakan afdol lebih bagus dari hukum-hukum tawagut-tawagut itu. Itu. Atau menganggap sama juga. Walaupun itu ada perincian, di antara mereka ada yang dia itu karena apa? Karena dunia dan sebagainya. Ya, tetap meyakini bahwa hukum Islam, Al-Quran, dan juga hadis itu lebih tinggi dari hukum-hukum buatan manusia. Ya, meyakini itu. Tidak ada yang menyamainya. Tetapi dia berhukum dengan apa? Dengan selain hukum Islam itu karena apa? Karena dunia. Maka seperti ini sebenarnya Syaikh Utsaimin tidak masuk dalam orang-orang yang kafir. Termasuk dosa besar. Al-Khamis yang kelima adalah berapa tadi? Al-Qur'an menyebutkan bahwa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Yang kelima adalah man alghata syai'an mimma ja'a bi rusul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara, orang yang benci sesuatu dari apa yang rasul datang padanya walaupun dia mengamalkan, maka dia kafir. Benci terhadap jenggot, ya, atau benci terhadap celana yang dia itu di atas mata kaki umpamanya, walaupun dia mungkin mengamalkan, maka dia kafir. Tidak boleh kita benci syariat, ya, berlindung dari hal-hal seperti ini. Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Ya, demikian itu karena mereka itu benci terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbata amalahum, maka amalan mereka itu hilang. Ini dalil, ya, tentang kafirnya. Asas yang keenam, man istazaa bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengejek agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi benci, kalau sekarang mengejek. Kenapa kamu pakai jenggot seperti kambing dan semisalnya yang macam ini? Berbahaya seperti ini. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-65. Demikian juga ayat yang ke-66. Walain sa'atum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang saja dan bermain-main saja. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Kafir. Ya. Asal yang ketujuh, as-sihir. Ya, ini sihir. Ya, bagaimana Allah sebutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke 102. Fattaba'u ma tatlu syayatin wa amru bi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Ya. Walakin syayatin kafara, tetapi syaitan itu lagi kafir. Demikian juga orang-orang yang mengikuti dia dari orang yang belajar sihir tadi. Kemudian yang ke-8, mudharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Menolong orang musyrik, ya, membantu orang musyrik untuk menghadapi kaum muslimin juga, itu suatu yang mengkafirkan. Barang siapa yang berkasih sayang dengan mereka, membela mereka orang-orang kafir, ya, maka termasuk dari mereka. Yang ke-9, man taqada anna ba'dhan nas yasahu al-khuruj an syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini sebagian manusia itu boleh keluar dari syariat Nabi, dia sudah hakikat, sudah makrifat dengan alasan seperti perbuatan Nabi Khidir terhadap syariat Nabi Musa, dan ini dalil yang salah, telah lewat pembahasannya. Al-Asir yang ke-10, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah SWT. La ya'lamuhu wa la ya'mal bih, tidak mau belajar, tidak beramal dengannya. Ini demikian. Dalilnya surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Faman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada 'anha. Siapa lebih zalim dari orang yang disebutkan, diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tsumma arada 'anha, kemudian dia berpaling dari yang demikian itu. Disuruh belajar, tidak mau belajar, akhirnya dia tidak mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang usul tentang apa syariat ini. Alhamdulillah, tentang masalah tawasul dan sebagainya. Bisa ada pembicaraan panjang lebar para ulama tentang al-udhru bil jahl. Apakah zaman sekarang ini ada udhur, alasan dengan bodoh itu? Terangkan dan ta'lim-ta'lim tentang masalah tawasul, ya. Demikian juga syafaat-syafaat, itu berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang syirik-syirik seperti itu. Apakah masih ada udhur? Itu dibicarakan para ulama. Disebutkan masih ada udhur, ya, demikian. Jadi ini tadi 10 perkara, dan itu tidak kemudian terbatas 10 itu, tetapi semuanya kebanyakan kembali kepada 10 perkara ini yang membatalkan keislaman. Dan tadi disebutkan oleh Imam Ibn Abi Al-Is, orang yang paling bodoh mungkin, atau demikian juga orang yang pandai, itu dengan mudah masuk dalam agama Islam ini dengan taufik Allah SWT. Demikian juga bisa dengan mudah untuk keluar dari agama Islam sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian beliau menyebutkan, ya, masih dalam pembicaraan bahwa agama yang diterima oleh Allah SWT itu hanyalah agama Islam, dan agama Islam itu adalah bainal ghulu wa taksir, antara yang berlebihan dan yang mengurang-urangi. Oleh karena itu dalam hal ini bukan berarti apa yang Nabi menyebutkan dalam hadis muttafaq alaih, yasiru wa la tu'asiru wa bashiru wa la tunafiru, mudahkan mereka jangan dipersulit. Demikian juga berikanlah kabar baik mereka itu, jangan mereka dibuat lari. Kemudian dengan alasan itu kemudian kita menyebalikan, ya, hadis-hadis yang lain, ya, tentang bahayanya perbuatan-perbuatan syirik. Demikian juga tentang syariat ini tidak boleh. Hal demikian-demikian yang itu dilarang dalam syariat dengan alasan mudahkan mereka, semuanya boleh. Bukan seperti itu. Tetap kita apa? Di antara gulu wa taksir. Di antara berlebihan dan mengurang-urang. Al-gulu dalam istilah yang lain yaitu al-ifrat. Al-ifrat wa tafrit. Berlebihan demikian juga mengurang-urang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'is hadis yang sebenarnya Aisyah bin Anha, walaupun lebih tepat dikatakan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, bahwa waktu itu ada orang-orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang amalannya yang tidak tampak, fisir, yang tidak diperlihatkan. Maka sebagian mereka setelah mendengar jawabannya, sebagian mengatakan la akulun lahm, aku tidak akan makan daging. Sebagian mengatakan aku tidak akan menikah. Sebagian lagi mengatakan aku tidak akan tidur di atas tempat tidur. Sholat terus setiap malam. Ya, maka sampai kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balu aqwam yaqulu ahaduhum kadza wa kadza?" Bagaimana keadaan kaum-kaum yang mengatakan salah seorang mereka itu demikian demikian? Lakini asum wa aftur wa uftir, semuanya aku berpuasa, demikian juga berbuka. Wa ana wa aqum, aku juga tidur, demikian juga berdiri. Masyaallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai tafattar qadamah, sampai pecah. Ya. Terapati beliau seorang yang besar, tapi beliau juga tidur. Wa aqul lahum, aku juga makan daging. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Nabi menyebutkan fadlu Aisyah ala sa'iri nisa fadri sarid ala sa'iri tu'am. Keutamaan Aisyah dari yang lainnya seperti apa? Makanan sarit itu dari makanan-makanan yang lain. Ini beliau menikahi juga perempuan-perempuan. Paman rogiba'an sunati palisamini. Barang siapa rogiba'an, jadi maknanya benci. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka tidak termasuk dari diriku. Mini, tidak termasuk dari kelompokku. Jalanku, jalan yang mulia. Ini demikian. Bukan berarti kemudian mereka kafir mananya. Selama mereka tidak melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, jadi mereka masih seorang muslim. Ini demikian. Di sini menunjukkan kita tetap kemudian berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian berlebihan, tidak juga kemudian mengurang-urangi. Kemudian beliau tadi menyebutkan al-sunnah wal jamaah. Demikian juga disebutkan di sini maksudnya adalah Islam itu adalah di antara tasybih wa ta'dil wa bainal jabr wal qadar wa bainal amr wal iyas. Maka disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abi'is. Beliau mengatakan taqaddamal kalam aidan ala hadzal makna, telah lewat pembahasan dengan makna ini. Ya, semua ini telah lewat dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Karena ini sudah termasuk dari akhir-akhir dari pembahasan akidah tauhidiyah. Mungkin satu pertemuan lagi berikutnya selesai pembahasan akidah tauhidiyah. Insyaallah di sini kita baca berikutnya.